Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah ma ba'd. Kita mudzakar saja, tidak sempat murajaah ada tamu. Nah. Jadi apa fa'id lughatan wassilahan? Lughatan asyal mujab wal maqtu'. Silahan. Al-ilmu bi kismat mawarif fikhan wa hisaban. Apa faedahnya? Nah, isalu nasibik liwaris nilai. Yang menyampaikan bagian setiap ahli waris kepadanya. Apa hukum belajar faraid? Nah, yang perlu diingat juga disebutkan oleh Syekh Bandar Hubairi hafizahullah ta'ala. Nah, faraid itu lebih khusus. Ya, juga sebenarnya bin Rahim yang menyebutkan. Ya, karena warif mawarif itu bisa dengan dibagi dengan al-fard, sahul furud, ada dengan ta'asib. Ya. Disebut dengan ilmu faraid, artinya sebutan nama dengan sebagian ya permasalahan yang ada. Karena pembagian warif itu ada dengan mereka yang ashab al-furud, yang mereka dapat bagian yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya, dan ada yang mereka sebagai ahlu ta'asib ya mendapatkan bagian dengan tanpa takdir, tanpa ketetapan hitungannya yang tetap, tidak seperti asal furud. Nah, hukum belajar apa? Fardu. Fardu kifayah. Nah. Kedua rahimahullah ta'ala, tarikatul mayyit, tarikatul mayyit, ya peninggalan mayyit, itu terkait dengan lima hak yang murattabah. Ya, murattabah maksudnya apa? Ya, ini harus dipenuhi dulu urutan yang pertama. Kalau urutan pertama dipenuhi, baru diberikan kepada urutan yang kedua. Tidak dilangkahi. Nah, al-awwal yang pertama adalah teman-teman, iya, untuk pengurusan jenazahnya. Ya, di antara dalilnya adalah hadis masyhur. Ya, ketika meninggalnya sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam peperangan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkabati beliau, ternyata pakaian yang beliau pakai yang ada pada beliau, kalau seandainya ditutup, digunakan untuk menutup bagian atas badannya, ya beliau masih terlihat bagian bawahnya. Kalau ditutup bagian bawahnya, masih terlihat bagian atasnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menutup bagian atas dan bagian bawahnya ditutup dengan dedaunan, dengan ihrir. Juga kata Syekh Bandar Hubairi hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan juga adalah hadis yang masyhur. Ya, ketika seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu bi thubay. Hadis ini menunjukkan dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang masalah wajibnya memandikan jenazah, ya, dan wajibnya mengkafani jenazah, kan dengan perintah iksiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu bithawbah. Yang kedua, pembahasan kita adalah bahwasanya al-asal dikafani dengan harta miliknya. Wa kafinuhu bithawbah. Kafani dia dengan apa namanya, dua pakaiannya. Ya, peninggalan jenazah, harta peninggalannya yang pertama adalah digunakan untuk pengurusan jenazah dia, sejak biaya pemandian, ya, pengafanan, penguburan. Nah, yang kedua, apa Abdullah? Iya, yang kedua adalah untuk, kalau masih tersisa, digunakan untuk membayar hutang yang birhan, yang muwasak birhan, hutang yang ada jaminan gadainya. Itu yang kedua. Ketika masih tersisa, maka kalau si mayit memiliki hutang dan hutang tersebut ya dengan jaminan gadaian, maka itu yang didahulukan, dibayarkan, ya, ditebus, dibayarkan untuk membayar hutang yang ada jaminan gadaian. Nah, yang ketiga, Muhammad, ya, ketika masih sisa juga, setelah membayar hutang yang bergadai masih sisa, maka yang ketiga adalah untuk membayar hutang-hutang yang mursal, yang tidak ada jaminan, ya, barang sebagai gadaian. Baik itu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nazar-nazar yang dia pernah ucapkan, ya, ditunaikan oleh para ahli waris yang hidup, dibayarkan dengan peninggalan tersebut, atau hutang kepada manusia. Dan kalau seandainya uang yang ada, ya, tidak cukup untuk membayarkan hutangnya kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka dahulukan adalah hutang kepada siapa? Manusia. Iya, kalau ternyata dia punya hutang nazar sekian, kemudian punya hutangnya kepada manusia dan tidak cukup untuk dua-duanya, maka yang dahulukan adalah hutang kepada manusia. Kemudian keempat adalah wasiat al-jaizah. Wasiat yang dibolehkan, apa syaratnya? Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, apa miabas yang kedua? Yang pertama, ya, tidak boleh lebih sepertiga. Yang kedua, yang kedua adalah tidak kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Ya, tidak kepada ahli waris yang mendapatkan warisan ketika si mayit meninggal. Nah, adapun hukum wasiat sendiri, ada wasiat yang wajib seorang berwasiat dengannya, ada wasiat yang mustahabbah, yang tidak sampai wajib dia berwasiat. Ya, wasiat yang wajibah, apa Muhammad? Wasiat yang wajibah, siapa yang ikut? Abu Muhammad ikut? apa? Iya. Wasiat yang terkait dengan hukuk alaih, hak-hak orang lain yang ada atas dia. Iya. Hak orang lain, misalnya hutang-hutang dia kepada orang lain, atau titipan-titipan orang lain yang ada pada dia. Nah, yang jelas terkait dengan hak-hak orang lain kepada dia. Dia tulis, dia wasiat, dia sampaikan wasiat untuk dibayarkan, dikembalikan kepada yang berhak. Dan pernah saya sungkil juga Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah dalam Mahkamah Janaiz menyatakan di antara wasiat yang terpenting di saat sekarang ini, zaman sekarang, adalah wasiat untuk diselenggarakan pengurusan jenazah dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat kepada kerabatnya agar ya jenazah dirinya nanti sejak ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mustahabbah ya adalah yang tabarru, yakni pemberian seseorang atiyatul mayyit, pemberian seseorang ya yang diberikan ketika meninggalnya. Dan ini yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kelima, setelah keempat tadi terpenuhi, baru kemudian ya dibagi sebagai warisan. Ada yang mereka mendapat dengan fard, ada ketentuan ukurannya, pembagiannya, mansus, ada yang dengan taksib, ada yang dua-duanya, dia juga sahul fard juga taksib, dan ada dawil arham. Nah, kemudian beliau rahimahullah telah menyebutkan asbab alif. Ya, kapan seorang itu berhak mendapatkan waris dari yang lain, ada sebabnya. Di antara sebab yang sudah kita baca adalah an-nikah. Tetapi pernikahan yang ada dengan sebabnya at-tawaruf, saling mewariskan antara suami dengan istri, adalah nikah yang sahih, akad yang sahih, ya, sehingga keluar darinya akad nikah yang batil, yang fasid. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ba, yang kedua adalah wan nasab. Sebab waris yang kedua adalah karena sebab nasab, yaitu al-qarabah, karena kekerabatan. Wahyal ittisalu baina shakhsain biwaladati qaribatin aw ba'idatin. Apa itu nasab? Yaitu adanya hubungan antara dua orang dengan kelahiran yang jauh, yang dekat atau jauh. Hubungan antara dua orang, si mayit dengan yang akan dapat waris, ada hubungan, ya, hubungannya dengan wiladah, kelahiran, apakah dekat atau jauh. Sa'alul ikhwan rahimana rahimakumullah, hubungan nasab ada tiga. Ya, usul, kemudian furu', kemudian hawashi. Hawash. Ya, usul itu adalah maksudnya ke atas, al-ab, al-um, wa fawqahuma. Ya, ayahnya, ibunya, ya, kakeknya, neneknya, seterusnya. Tetapi tentunya ya, nanti di pembahasan berikutnya dalam bab apa namanya? Hajab, tentunya yang paling dekat itu akan menutup yang di atasnya. Artinya kalau masih ada ayah ibu, maka kakek dengan nenek enggak dapat maju, terhalang oleh yang terdekat. Itu. Tapi hukum asalnya usul itu punya hak dapat waris. bapak, ibu, nenek, kakek, buyut, terus ke atas. Tetapi yang paling dekat itu menutup yang paling atas, yang di atasnya. Yang kedua adalah furuq. Kalau furuq ke bawah, ke bawah. Iya, putra putri. Iya. Cucu, terus ke bawah. Nah, kemudian hawashi. Hawashi itu menyamping. Hawashi itu adalah enam al-ikhwah. Wal-akhwat, wal-amam, wabanuhum. Iya, saudara laki-laki, saudara perempuan, iya, anak dari saudara laki-laki, paman, anak-anak paman, ini hawashi, menyampi. Itu secara global. Nanti akan dijelaskan juga, iya, apa itu usul, apa itu furu, apa itu hawashi. Tapi intinya, nasab adalah sebab yang kedua. Seorang mendapat waris dengan sebab nasab, dan secara global, nasab itu disebut dengan usul. Usul itu adalah ayah, ibu, dan terus ke atas. Furu, itu anak, cucu, dan terus ke bawah. Iya. Kemudian hawashi itu saudara, entah saudara sekandung atau saudara seayah, nanti ada ketentuannya, dan anak-anak dari saudara laki-laki. Kemudian paman, anak paman, dan tetap nanti kaidah nanti ada berikutnya adalah bab hajib. Nanti orang-orang terdekat itu menghalangi yang lebih jauh. Ya, hukum asal dapat, tapi karena ada yang lebih dekat maka yang lain tidak dapat terhalang. Ini di bab berikut dalam hajib. Tapi sempurna sekarang yang ingin disampaikan adalah sebab yang kedua seorang dapat waris itu adalah karena sebab nasab. Baik karena hubungan dia sebagai usulnya, ayah ibu dan ke atasnya, atau karena sebagai furu'nya, ya, anak atau cucu, atau hawashi, kerabat, ya, entah itu paman, saudara paman, saudara atau anak saudaranya. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.